ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد في الدين رحمني ورحمكم الله Mari kita melanjutkan untuk membaca syarah dari Syekh Al-Taymi rahimahullah taala mengenai hadis yang ke-37 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, di mana akhir yang kita baca yaitu penjelasan beliau tentang jenis-jenis seseorang ketika menginginkan untuk melakukan suatu perbuatan buruk kemudian dia tidak melakukannya. Di situ ada tiga jenis. Jenis yang pertama yaitu seorang yang berusaha untuk melakukannya, sudah berniat dan berusaha untuk melakukannya, tetapi dia tidak bisa untuk melakukan perkara tadi. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia terhalang, tidak bisa menyempurnakan keburukan yang hendak dilakukannya. Maka orang yang seperti ini ditulis dosanya secara sempurna. Jadi dosanya ditulis secara sempurna seperti dosa seorang yang melakukan suatu dosa, ya, bukan hanya sekedar menyiapkannya namun sudah melakukannya. Kemudian jenis yang kedua yaitu seorang yang berniat untuk melakukannya kemudian dia menahan diri dari hal tersebut, bukan karena takut kepada Allah namun karena sebab-sebab yang lainnya, yaitu dia menahan dirinya karena misalnya tiba-tiba malas untuk melakukannya. Maka yang seperti ini tidak ada pahala yang didapatkannya dan tidak ada pula dosa yang dituliskan atasnya. Kemudian jenis yang ketiga yang ini belum kita baca dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin, kita baca pada malam hari ini. Qala al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala al-qism ats-tsalits an yatrukaha lillah azza wa jalla, dia meninggalkannya karena Allah azza wa jalla, khaufan minhu wa khasyatan, dikarenakan rasa khauf, takut dan khasyah, sama yaitu rasa takut kepada Allah namun ada perbedaan bahwasanya khauf atau khasyah adalah rasa takut yang disertai dengan amalan, rasa takut yang kemudian menjadikan seorang yang merasakan khasyah tadi beramal, ya, sehingga dapat menghindari apa yang ditakutinya, inilah khasyah. Adapun khauf yaitu rasa takut secara mutlak, tidak dikaitkan dengan perkara lainnya. Khasyah ditakutkan dikaitkan dengan apa? Amalan. Rasa takut namun kemudian dia berbarengan dengan amalan, dibarengi dengan amalan. قال فهذا كما جاء في هذا الحديث datangmu modal ya. Kalau anak-anak datang mengobrol tolong di rumah aja ya, jangan dibiarkan berangkat sini. Bukannya dari rumah mau main-main atau mau mendengarkan taklim. Qala fa hadha kama jaa fi hadha al-hadith yaktubuha Allah hasanatan kamilah. Maka yang seperti ini seperti yang telah di atau telah datang pada hadis ini, yaitu hadis yang ada pada kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini, dituliskan baginya satu pahala yang sempurna, satu pahala yang sempurna. Ya. Jadi ini yang menjadi syarat seseorang mendapatkan pahala ketika dia meninggalkan suatu perbuatan dosa yang ingin dilakukannya, itu dia meninggalkannya dikarenakan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila dia meninggalkannya bukan rasa, karena rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak mendapatkan pahala ataupun dosa. Apalagi ketika dia memang telah berusaha untuk melakukannya kemudian tidak mampu. Maka yang seperti ini justru ditetapkan, dituliskan atas dosa secara sempurna. Kemudian berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, qala Rasulullah bersabda, wa in hamma biha fa'amilaha. Katabahallahu sayyatan wahidah. Dan apabila dia ingin untuk melakukan kejelekan tadi kemudian betul-betul mengamalkannya, maka Allah menuliskan atasnya satu keburukan saja, satu dosa saja. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sini sayyi'ah, keburukan disifati dengan wahidah, satu saja. Beda dengan hasanah, disifati dengan apa? Kamilah, sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Adapun keburukan disebutkan wahidah. Wahidah ini sebagai penegas bahwasanya yang dituliskan hanya satu, ya, menunjukkan sedikitnya. Ya. Keburukan yang ditulis tadi, hanya satu saja, tidak dilipat gandakan. Ya. Maka ini sebagai takjib penegas bahwasanya keburukan yang dituliskan hanya satu. Qala wa yashhidu li hadha qawluhu ta'ala, dan yang menjadi syahid atau yang mendukung dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah firman Allah taala, yang firman Allah subhanahu wa ta'ala ini kemudian menjelaskan baik itu tentang perkara kebaikan ketika seorang melakukannya ataupun perkara keburukan. Ya, Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Ini tentang kebaikan. Allah berfirman, yang artinya barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali yang semisalnya. Ini minimal 10 kali dari apa yang dilakukannya, 10 pahala. Ini adalah minimal yang ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon berarti tidak bisa lebih dari itu. Jadi ayat ini tidak menyebutkan atau tidak diinginkan dengannya pembatasan hanya 10 kali saja. Ya, selama di sini ya, disebutkan bahwasanya pahala tadi bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat atau lebih dari itu. Qala wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Allah melanjutkan, ya, dan barang siapa yang kemudian melakukan keburukan maka dia tidak akan dibalas kecuali dengan yang semisalnya. Maka apa hikmahnya ketika seorang itu mendapat atau melakukan kebaikan dibalas dengan berlipat ganda, namun ketika melakukan keburukan hanya dibalas dengan yang semisalnya? Karena babnya berbeda antara membalas keburukan dengan membalas kebaikan. membalas keburukan, maka babnya adalah yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil, ya. Tidak menzalimi hamba-hambanya. Ya. Tidaklah kemudian meneruskan keburukan kecuali sesuai dengan apa yang dilakukannya. Tidak membebani seorang hamba dengan dosa yang tidak dilakukannya, ya. Maka cuma ditulis satu saja, tidak dilipat gandakan. Ya. Jadi babnya adalah bab adil, keadilan. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hamba-hambanya. Sehingga ketika seorang hamba berbuat dosa, dituliskan sesuai dengan dosanya. Ya. Berbeda dengan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka babnya adalah bab al-fadl, yaitu karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Allah Subhanahu wa taala ketika membalas perbuatan baik, ketaatan seorang hamba, maka bisa melipat gandakannya, membalasnya dengan sebanyak-banyaknya. Maka karena kan babnya berbeda, ya, maka apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan bagi kebaikan dan juga keburukan pun berbeda. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Al-Uthaymin, "Wa hadzal hukmu bin nisbati lis-sayyi'ah." Maka inilah hukumnya mengenai sayyi'ah, mengenai keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba. "Ai annaha takunu sayyi'atan wahidah fi Makkah wa ghairiha." Itu bahwasanya keburukan tadi cuma dihitung sebagai satu keburukan saja, satu dosa saja. Baik itu di Mekah, kota Mekah atau yang selainnya. Ketika melakukan keburukan di Mekah, maka dihitung satu keburukan. Ketika melakukan keburukan di kota lainnya, keburukan yang sama pun dihitung satu keburukan. Namun nanti akan dijelaskan bahwasanya kadarnya berbeda. Kadarnya berbeda. Walaupun sama-sama satu, tapi kadarnya berbeda. Qala wa fi kulli zamanin illa fil ashhuril haram. Dan juga berlaku pada setiap zaman, ya, dihitung sebagai satu keburukan saja kapanpun dia melakukannya, illa fil ashhuril haram, kecuali pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Empat bulan yang merupakan bulan haram. Apabila seorang melakukan dosa pada bulan-bulan yang diharamkan dari bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu nilainya lebih daripada dilakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Qala walakinnaha fi Makkah takunu ashadda wa a'zham. Akan tetapi suatu keburukan apabila dilakukan di Makkah, ya, maka keburukan tadi menjadi lebih parah dan lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dilakukan di tempat yang memiliki keutamaan, tempat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa lihadza qala Allah taala, oleh karena itu Allah taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-30 atau 25, wa man yurida fihi bilhadin bizulmin yudhiqahu min azabin alim. Dan barang siapa yang menginginkan di dalamnya, itu di dalam kota Mekah, untuk melakukan kejahatan dengan kezaliman, kami akan menjadikan dia merasakan azab yang pedih, ya. Siapapun yang menginginkan, ya, ini di garis bawah, dia menginginkan saja. Allah Subhanahu wa taala tidak membicarakan tentang seorang yang melakukan kezaliman di kota Mekah. Namun seorang yang menginginkan di sini, orang yang menginginkan untuk melakukan kejahatan yang besar, dosa besar di kota Mekah, hanya sekedar menginginkan saja, berniat, maka kami akan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia merasakan azab yang pedih. Nah, ini kekhususan kota Mekah, ya, yang dalam tafsirnya dikatakan walaupun orang tadi berniat untuk melakukan keburukan di tempat yang jauh, ya, disebutkan dalam tafsirannya itu walaupun orang itu di Aden, di Yaman misalnya, jauh perjalanan satu bulan perjalanan kalau pada waktu tersebut. Tetap ketika dia melihatkan suatu perbuatan dosa besar di Mekah, maka dia akan mendapatkan dosanya. Apalagi seorang yang kemudian betul-betul melakukannya, meniatkan saja sudah berdosa. Apalagi dia melakukannya. Oleh karena itu, sebagian sahabat disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, mereka menghindari untuk tinggal di kota Mekah, tinggal di daerah yang disebut dengan daerah haram, karena khawatir bahwasanya mereka akan terjatuh kepada dosa di sana. Dosanya dihitung lebih besar daripada di kota-kota yang lainnya. Di antara mereka yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Mereka yang kemudian merasa khawatir, takut, tidak mau atau tidak ingin untuk kemudian tinggal menjadi penduduk dari Al-Haram. Kemudian lanjutkanlah Syekh Al-Uthaymin, waqala ulama, dan berkata para ulama, inal hasanati was sayyiati tudha'afu fi kulli zamanin fadilin. Bahwasanya kebaikan-kebaikan dan juga keburukan-keburukan itu dilipat gandakan pada setiap zaman yang memiliki kemuliaan, zaman yang memiliki keutamaan. Wa fi kulli makanin fadil, dan pada setiap tempat yang memiliki kemuliaan dan keutamaan. Lakin al-hasanatu walakin al-hasanati tudha'afu bil 'adad. Nah, tetapi hasanat, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan dengan jumlahnya, yaitu kuantitasnya. Wasayyi'atu tudha'afu bil kayf. Nah, tetapi sayyi'at, keburukan-keburukan ini dilipat gandakan dengan kaifiyahnya, yaitu dengan bisa dibilang kualitasnya atau kemudian besarnya keburukan tersebut, dosa yang didapatkannya, bukan jumlahnya tapi apa, dosa besar dari dosa tersebut. Jadi ketika seorang melakukan kebaikan di tempat yang memiliki keutamaan, di masjid misalnya, kalau di kota-kota kaum muslimin pada umumnya melakukan kebaikan di masjid tidak seperti melakukan kebaikan di yang selainnya. Demikian pula melakukan kebaikan, amalan ketaatan di Masjidil Haram tidak sebagaimana melakukan ketaatan di masjid-masjid yang selainnya. Jadi pada setiap tempat yang memiliki keutamaan, maka kebaikan yang dilakukan padanya, amalan ketaatan yang dilakukan padanya memiliki nilai lebih. Sebaliknya amalan keburukan, tidak sama antara seorang yang berdosa di jalanan dengan seorang yang berdosa di masjid. Apalagi di Masjidil Haram tentu lebih besar lagi ketika seorang melakukan kedustaan di sana. Demikian pula tentang permasalahan yaitu waktu yang memiliki keutamaan, seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau bulan-bulan awam tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, juga kemudian bulan Ramadan, bulan-bulan yang memiliki keutamaan, maka kebaikan dilipat gandakan dari sisi jumlah pahala yang didapatkannya, dan juga keburukan pun dilipat gandakan, bukan dari sisi jumlahnya tapi dari sisi besarnya, dari sisi besarnya dosa yang didapatkannya. Dosanya satu tapi dosanya lain, besarnya lain, sebagaimana sebagai pendekatan pemahamannya, seperti kita melihat pada beberapa saat yang lalu, yaitu sapi-sapi yang ada untuk korban tersebut, sebagiannya lebih mahal daripada sebagian yang lainnya. Padahal sama, satu sapi dengan satu sapi, tapi belum tentu orang mau menukar satu sapi dengan sapinya orang lain. Nah, karena berbeda, yaitu apa, dari sisi kualitasnya dan harganya. Ya. Maka demikian pula ini sebagai pendapat pemahaman saja, jika seorang melakukan suatu keburukan, ya, atau kemudian suatu dosa, tidaklah sama dosa yang dia lakukan, ya, di waktu-waktu yang memiliki keutamaan atau tempat-tempat yang memiliki keutamaan dengan tempat-tempat atau waktu-waktu yang lainnya. Walaupun sebagaimana dalam hadis ini, seorang yang meniatkan untuk melakukan keburukan dan melakukannya cuma mendapatkan apa? Satu keburukan, satu dosa saja. Namun dosanya, yaitu besarnya berbeda. Besarnya dosa tersebut berbeda, ya, tergantung kemudian apakah dia melakukannya di tempat biasa ataupun kemudian tempat yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Qala wala tudha'u bil adad, dan keburukan-keburukan tadi tidaklah dilipat gandakan dengan kuantitasnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali dari yang semisalnya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali yang semisalnya saja. Satu kali lipat saja. Satu dosa saja. Namun berbeda besarnya. Kalau walihal al-hadis, ya, sama seperti ini, kita bisa membandingkan antara satu dosa dengan dosa yang lainnya. Kesyirikan, ya, dengan dosa misalnya mencuri, tentu tidak sama. Walaupun mencuri adalah dosa besar yang kemudian menjadikan seseorang pantas untuk diberikan hukum had apabila terpenuhi syaratnya di situ. Ya. Dosa besar, namun tidak sama dengan kesyirikan. Tidak sama dengan kesyirikan, ya. Berbeda yaitu besarnya dosa yang didapatkannya, walaupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ditulis satu kesyirikan, ditulis satu, tapi satu kesyirikan, ya. Demikian pula mencuri ditulis satu, tapi satu dosa mencuri. Berbeda kadarnya. Nah, maka itulah perbedaan antara satu dosa dengan dosa yang lainnya, dengan dan juga satu dosa yang dilakukan di tempat atau zaman yang memiliki keutamaan dengan dosa yang tidak dilakukan pada tempat dan zaman yang memiliki keutamaan. Qala wa li hadzal hadis alladzi saqahu al-mu'allif rahimahullah innallaha yaktubu sayyi'atan wahidah. Dan juga berdasarkan hadis ini yang dibawakan oleh al-mu'allif rahimahullah taala, itu hadis sini hadis Ibn Abbas, ya, yang ada pada kitab Al-Arba'in An-Nawawi, innallaha yaktubuha sayyi'atan wahidah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menuliskannya sebagai satu dosa saja, satu keburukan saja. Ini yang melandasi pendapat ulama yang tadi kita sebutkan, bahwasanya keburukan tidaklah dilipat gandakan dengan jumlah, tapi dilipat gandakan dengan kaifiyahnya, yaitu dari sisi besarnya dosa yang didapatkan oleh orang tadi. Kemudian qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, qala al-mu'allif, berkata al-mu'allif, rawahu Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadzihil huruf. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya, ya, dengan lafaz ini, bihadzihil huruf, huruf yang dimaksudkan adalah yaitu pas apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di sini sesuai persis dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Qala ay annal mu'allif rahimahullah saqahu bi lafzihi, yaitu bahwasanya al-mu'allif rahimahullah taala membawakannya dengan lafaznya. Wa akada dzalika rahimahullah lima fil hadits min al-bisharati al-'azimati wal ihsan al-'azim. Dan al-mu'allif rahimahullah taala menegaskan hal tersebut. Kenapa al-mu'allif sampai mengatakan di hadis harus dengan lafaz yang seperti ini, ya, persis seperti ini, ya, karena dalam hadis ini ada berita gembira yang besar, ya, dan juga kebaikan yang besar, sehingga ingin ditegaskan memang ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang dinukilkan dan dituliskan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian akan disebutkan faedah-faedah yang menyangkut hadis ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa min fawaidi hadza al-hadis, dan termasuk faedah-faedah dari hadis ini. Al-ula hadithu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan yang diriwayatkan dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbih. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-nya, ya. Qala wa marwahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih yusamma 'inda ahli al-'ilmi haditsan qudsiyan. Dan apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya dinamakan oleh para ulama sebagai hadis qudsi. Jadi berbeda antara hadis qudsi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Perbedaannya, kalau persamaannya memang sama-sama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Namun perbedaannya bahwasanya Al-Qur'an seorang, ya, ketika membacanya satu huruf mendapatkan pahala, ya, 10 kali lipat. Ya. Adapun kemudian hadis qudsi, ketika seorang membacanya ia mendapatkan pahala, namun tidak seperti janji yang disebutkan dalam hadis bahwasanya satu huruf dengan 10 kali lipat. Ya. Maka yang namanya membaca Al-Quran, kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengannya. Adapun membaca hadis qudsi, tentu saja dia mendapatkan pahala dari sisi apa? Bahwasanya dia bertalabul ilmu, mencari ilmu. Ya. Karena membaca hadis qudsi tersebut, ya. Adapun pahala membaca hurufnya, ya, bukan, tidak ada pahala membaca hurufnya, namun apa pahala perbuatannya, yaitu bertolak ulain mencari ilmu dan membaca hadis tersebut, ingin mengerti maknanya, ya, ingin mendapatkan faedah keimanan dari hadis tadi, ya, dari sisi tolak ulaini, ya, dari sisi dia menuntut ilmu dan ingin mendapatkan faedah dari hadis tersebut, bukan dari sisi membaca hurufnya. Ada dalam Al-Quran huruf per huruf dihitung. Pada pun yang sanad yang sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut apa? Hadis marfu. Yang sanad yang sampai kepada seorang sahabat dinamakan hadis marfu. Dan yang sampai sanadnya kepada seorang tabi'in dinamakan marfu. Kemudian qala as-saniyah, faedah yang kedua, anna Allah Subhanahu wa taala kataba lil hasanati jazaan wa lis sayyiati jazaan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan bagi kebaikan-kebaikan pahalanya, dan juga telah menuliskan bagi keburukan-keburukan dosanya atau balasannya bagi keburukan-keburukan tersebut. Masing-masing telah ditetapkan dan dituliskan pahalanya, ya, sebagaimana yang diriwayatkan atau disampaikan dalam hadis ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya kebaikan, kalau bila seorang hanya meniatkannya saja tidak melakukannya, mendapatkan satu pahala dan seterusnya. Ya. Demikian pula keburukan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Qala wa hadha min tamami adlihi wa ihkamihi jalla wa ala lil umur. Dan ini adalah termasuk bagian dari kesempurnaan adilnya Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan, mengokohkan segala perkara. Mengokohkan segala perkara. Ya, memang ini sesuai dengan hikmah seorang yang melakukan kebaikan diberikan, yaitu pahala yang berlipat ganda, sedangkan seorang yang melakukan dosa diberikan dosa yang setara dengan apa yang diperbuatnya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Ini babnya adalah bab adil, membalas keburukan dengan keburukan yang semisal. Adapun ketika memberikan balasan kepada kebaikan, maka dilipat gandakan, karena babnya adalah bab al-fadl, keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala rahimahullah ats-tsalitsah, yang ketiga, anna rahmatallahi sabaqat ghadabahu, bahwasanya rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Haitsu ja'ala al-hasanata bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dha'fin ila adha'afin katsirah. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan satu kebaikan itu mendapatkan pahala 10 kali yang semisalnya, sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang banyak. Wa amas sayyata fawahidatun, adapun keburukan dan dosa maka hanya satu saja, dimulai sebagai satu keburukan saja. Maka rahmatullah, ya, rahmat Allah pasti yang Allah Subhanahu wa ta'ala mendahului kemurkaannya, ya. Nah, maka sungguh seorang yang kemudian menjadi seorang yang sengsara pada hari kiamat, menjadi seorang yang syaqi, menjadi seorang penduduk neraka, maka betul-betul dia adalah seorang yang binasa. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luas. Apabila dia mau melakukan kebaikan, maka akan diberikan berlipat ganda. Sampai pun dia hanya berniat untuk melakukan kebaikan dan tidak melakukannya, masih diberi pahala. Ya. Ketika dia melakukan atau berniat untuk melakukan keburukan, kemudian dia meninggalkannya, diberikan pahala. Ya. Ketika melakukan dosa, hanya diberikan satu dosa saja, hanya dicatat satu dosa saja. Itu masih dia masuk neraka. Ya. Berarti apa? Betul-betul orang yang binasa dia. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luas atas dirinya, atas para manusia. Namun dia menjadi seorang yang berpaling enggan. Ya, sehingga orang yang mau masuk neraka pasti orang yang seperti apa? Orang yang banyak melakukan dosa, sehingga dituliskan satu dosa, satu dosa, satu dosa, sehingga bertumpuk dosanya. Pahalanya tidak ada. Kenapa? Karena dia berpaling dari kebaikan. Padahal kalau dia mau melakukan kebaikan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika ditimbang, ya, ketika dia melakukan suatu kebaikan yang dilipat gandakan dibandingkan dengan dosa-dosa yang dituliskan satu-satu, mungkin masih berimbang. Ketika dia melakukan banyak ketaatan yang dilipat gandakan, maka dosa-dosanya akan bisa dikalahkan beratnya oleh pahala-pahala atau yaitu ketaatan-ketaatan yang dilakukannya. Tapi kalau misalnya pahala atau kemudian timbangan keburukannya lebih berat, berarti apa? Berarti dia memang sedikit sekali melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyak melakukan dosa. Ya, banyak melakukan dosa. Dalam keadaan pahala dilipat gandakan, sedangkan dosa tidak dilipat gandakan. Berarti ada seorang yang amalan keburukannya lebih berat daripada amalan kebaikannya. Memang orang yang banyak melakukan dosa dan berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang betul-betul binasa. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat, al-qarbu bainal hammi bil hasanati wal hammi bis sayyi'ah, perbedaan antara seorang yang menginginkan kebaikan dan seorang yang menginginkan keburukan. Wala fal hasanatu idza hamma biha al insanu wa lam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatan kamilah. Maka satu kebaikan, maka kebaikan apabila seorang menginginkan untuk melakukannya dan tidak melakukannya, hanya ingin untuk melakukannya, meniatkannya namun tidak melakukannya, maka Allah menuliskannya sebagai satu pahala yang sempurna. Wa hadza mimma idza tarakaha li ghairi udhrin. Dan ini apabila dia meninggalkannya tanpa ada udhur, fa innahu yuktabul ajru kamilan. Maka dia dituliskan baginya pahala yang sempurna, ajrun niyyah. pahala niatnya saja, pahala niatnya. Pahala yang sempurna tadi apa? Pahala niat. Satu. Pahala niat yang sempurna apa? Berapa? Satu. Ya. Wa in kana min 'adatihi an ya'malaha walakin tarakaha li 'udhrin fa innahu yuktabu lahu al-ajru kamilan, ajrun niyyati wal 'amal. Akan tetapi apabila termasuk kebiasaannya dia melakukan suatu amalan kemudian dia meninggalkannya karena udzur. Ini karena udzur. Tadi pada yang pertama meninggalkannya tanpa udzur. Karena yang kedua, memang amalan tersebut menjadi kebiasaannya. Biasa berbuat Senin Kamis, biasa sholat malam, biasa membaca Al-Quran setiap harinya. Kemudian dia meninggalkannya karena udzur. Juga amalan-amalan yang lainnya, kita hanya memberikan contoh saja. Fa'ina yuktabu lahu ajrun kamilan, maka dia diberikan pahala yang sempurna juga. Tapi pahala apa? Ajrun niyati wal amal. Pahala niat, satu. Wal amal, dan amalan ini berlipat-lipat. Allah alam berapa kelipatannya. Walaupun dia tidak melakukannya. Dituliskan pahala niat dan juga pahala amalan yang biasa dia lakukan. Qala li hadithi man maridha aw safara kataba lahu ma kana atau kutiba lahu ma kana ya'mal sahihan muqiman. Berdasarkan hadis, barang siapa yang sakit atau sedang safar melakukan perjalanan jauh, maka akan dituliskan baginya amalan yang biasa dia lakukan selama dia dalam keadaan sehat dan mukim. Walaupun dia tidak melakukannya selama sakit atau selama safar, namun dilakukan atau dituliskan sebagaimana dia melakukannya ketika dalam keadaan sehat dan mukim. Seperti seorang yang misalnya sakit tidak bisa pergi ke masjid, lemah untuk pergi ke masjid. Dia sholat di rumah, namun dituliskan bahwa dia sholat di masjid bersama jamaah. Dan misalnya seorang yang biasa berpuasa, kemudian dia tidak bisa berpuasa karena sakit atau karena sahur, dia dituliskan sebagai seorang yang berpuasa. Bukan hanya niatnya, tapi apa? Seperti dia sedang beramal, padahal dia tidak sedang beramal, namun kemudian dia dihalangi oleh sakit. Ada jenis yang lainnya sebetulnya yang ada pada syarah Syekh Al-Utsaimin sudah kita lewati, yaitu seorang yang berniat untuk melakukan sesuatu dan sudah berusaha untuk melakukannya. Seorang yang berniat untuk hijrah. Pada ayat Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat yang ke-100 disebutkan tentang orang yang hijrah. Seorang yang hijrah sudah keluar dari rumahnya, sudah keluar dari negeri kafir untuk menuju ke negeri muslim, kemudian di tengah perjalanan dia ditimpa oleh kematian, dibunuh atau kemudian memang mati kelaparan dan lain sebagainya. Maka ditulis pahalanya secara sempurna. Ditulis pahalanya secara sempurna. Kenapa? Karena dia sudah berkeinginan dan sudah melakukannya walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan dia bisa menyempurnakan amalan tadi. Maka ini jenis yang ketiga, dia mendapatkan pahala amalan secara sempurna. Jadi kalau jenis yang pertama dia berniat kemudian meninggalkannya tanpa uzur, dia mendapatkan pahala apa? Pahala niat itu satu, pahala saja. Apabila dia meniatkan kemudian sudah melakukannya, sudah berusaha untuk melakukannya, namun tidak bisa menyempurnakannya, maka dia mendapatkan apa? Pahala apa? Pahala niat dan amalan. Pahala niat dan amalan. Ya, seperti yang seorang yang berhijrah tadi yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100. Kemudian apabila dia biasa melakukannya kemudian tidak melakukannya karena uzur, maka dia mendapatkan pahala apa? Niat dan amalan sempurna, yaitu niat dan amalan. Allah Al-Nisab akan disebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas seorang yang meniatkan keburukan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Taala sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you.